Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dah, kira cerita maning tentang sales lah, ya. Jadi sales pancen kegawean yang menawarkan barang-barang apa baik, anak tip, anak PCD, anak motor, anak sales mobil, anak sales mesin jahit, anak sales mesin cuci, anak sales bukan mesin bilang-bilang kayak gitu ya. Gak nyong cerita kan tanya nyong dewek dari sales cerita nekang. Sales tapi sales vacuum cleaner. Jadi ngerti vacuum cleaner? Ngerti apa ora vacuum cleaner? Vacuum cleaner kue anak sincokan gue bersih-bersih na karpet. Sincokan gue nyaponi karpet. Dan denger karpet anak lebune, karpet anak debune disedot karo vacuum cleaner, resik. Aja ngapa tiniki bae. Kula nuwun. Kula nuwun. Kena bongore iki ya. Kena tamu iki, buka nang lawang iki. Nang jero omah sapa ya? Gagian kecepetan lawange dibuka kena iki. Ana tamu. Wis gagian iki temen selek minum kok ya. Amun. Nuwun. Kula nuwun. Kandang sapi baik dikasih karpet dah kayak gue. Sabar dikasih. Anaknya udah nangis ke. Anaknya udah dibekar ke. Anaknya beriang orang mari-mari malah. Nambil betrak turuk enam malah jadi tangi kayak. Suara kayak berdek. Sabar dikasih. Anak bonge ya. Gue dikasih dua anak yuk. Jokoh si nanang orang anak. Ini dikasih dua anak. Gue jadi sembarangan gue ngomong gue. Malah gari ngaran-ngaran nih bong. Dua anak orang dua anangan. Oh. Sumpah tadi menceng mabene kan bekak kok. Bojone nyongke lagi kerja. Jam senenge lagi in the office. Lagi di kantor. Ngapa jane ngoleti bojone nyongke iki meneh? Ge bun nyong sewu bun nyong apa ora ngoleti bapake ora, nyong apa ora ngoleti bojone Rika ora, nyong apa ketemu karo Rika malah. Kowe. Ngerti-ngerti nyong sedhe bojo kok sing dipalani bae. Masyaallah, Bu. Bu. Nyongke maring enak ora. Jaluk disesoni ora cek kuatir. Kan nyusun anak dek yang ngono mbok arep ngateh. Ada sih orang apa ngono, nyong orang urusan, sebetulnya orang ini orang jalur di Sony, orang ini kak, nyong ngekulat nabak nabak barang, nyong seorang sales. Oh sales? Wah perkenalkan kayak kartu namanya nyong bu, nyong salesman Kang VT Vacuum Cleanering. Wah kayak, ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dan mengedode vacuum cleaner. Kira kan karpetnya bilang-bilang gitu ya, sebetulnya orang nabak nabak vacuum cleaner. Alat pembersih karpet sing jan anu wis yakin yung nan Rika tuh kurang aja Rika wani larang sendring oh tak jamin ora bakal nyesel seumur hidup lah kucing kurang andel Rika yung geng ngene kurang andel iki ya alat enyong vacuum cleaner alat penghisap debu bukan kurang andel sing jajal bae nyong ya mengadakan demo nang ruang tamu Rika ya. Kaya nyong seliane gawa vacuum cleaner nyong gawa buntelan nyong gawa kresek isine ora ben-ben. Anak segawadang, rong dina urung dipek. Anak cemindil pedus, rong kido. Anak telepong. Anak bubur aja mau esok libane nyong, urung dipangan, ya gawa banyak nyong ke. Dan mau ngapa? Nge bonus? Oh, tuh nge bonus. Ini kan maksud ke ya. Keng komang sude ke ya. Ini dari kotoran-kotoran kie, sini nang juru kresek kie. Anak cemindil pedus, anak telepong. Anak godongan sandal. Anak bubur ayam sih urung tepangan mau esok. Anak segawadang, rong dina urung dipangan. Sebar nang karpet Terika, tak sebar nang ruang tamu gie. Dah mengko ya, uling resiki. Rika orang kutu nganggo sapu. Rika orang sanggo tong-tong nang sapu saga. Orang sanggo tong-tong nang sapu latar. Orang sanggo tong-tong nang lap gong pel barang orang sah. Ke alat enyong vacuum cleaner enyong siap membersihkan ngetak resik, sik busik. Dijamin tidak ada kotoran yang tersisa satupun. Lah orang. Ke bungkus DP tak jauh orang DP jadi buktinya BDC. Orang. Kei kandani DP bu, aja khawatir gane murah gane. Tar gane murah pelarang nyong orang jukut nyong arpura tuku. Rika kui tadi wong motor mandeng kreatif sedih nyesal. Aja karpa yang tenang-tenang jadi bujone yang gue tuku. Kandung truk, tuku cekan truk. Kasih kade lu tuku alat membersih lantai lu. Dan kita jadi malah jadi ngaru-ngaruin nyong tuh nih be. Wis orosa kakan reang wis. Sikit jajal mana nyong. Rika kui orang dicolok-colok namaring mata orang bakal ngerti Rika. Kudurnya dicolok na gue. Orang ngedelit orang ngerti kia. Kampuhan dari alat vacuum cleaner nyong. Ora usah. Ora usah. kok sebarin di sini senang jeruk resek ya. Anak sembilan medus, anak telepong, anak segawatan, rong dinal di pangan, anak bubur raja masuk ulung ke pangan. Tak sebar di sini nyong, tak sebar di sini nyong, maring lantai mari kage. Aja. Ngandel nyong baik lah. Pak, apa ke? Pak. Aja, dong. Alas ngandeng, ande. Aja, temenan, tuh, jalan, tuh. Aja ngegas kayak gue, bu. Santai bae, jangan khawatir ya. Si kan karena kredit kan wis kotor gak bikin ya. Telepongnya tak sebarang sebelah kanak. Cimindul berdusir tak dalam sebelah kene ya. Orang pik sih. Kayak ada segawat dang bareng tak sebarang nyong. Ah, bubur aja mis, patin teletek gue jelina gue. Tak sebar kabena nyong, kotor karpete. Sigi gari tak tidurna kambuhan dari alat tenyong. Ke vacuum cleaner, alat pembersih lantai, penyedot segala sedotan. Dijamin ora bakal sengsara Rika, ora bakal repot maning setelah menggunakan alat vacuum cleaner yang saya bawa kali ini. Nah, sekarang saatnya untuk alat saya bekerja. Bola balik nyong ngomongi. Aja. Nyong bola balik udah ngelarang, aja dikotori dipit. Kebo. Kandane dipit. Sampe aja buah-buah. Asal ketahuan ini ngomong. Aja khawatir. Vacuum cleaner nyong siap membersihkan setelah total karpet Rika. Ya. Pokoknya tanggung jawab nyong. Janji ngantek vacuum cleaner nyong kok tidak bekerja maksimal. Orang yang ngersih KBG lantai. Orang yang ngersih KBG karpet. Aja khawatir. Nyong ngapain garansi. Kotoran-kotoran gue mau saya tersebar gue ya. Anak sembilan wedos, anak telepong, anak bubur ayam darah buat. Teklah mau dina nyong, tak panganin nanya kok ngantak resik. Oke. Ben orang ngajok nih kak. Orang bakal ngajok. Masalahnya wis kandel, terus bukannya bola balik. Ya alatnya nyong orang bakal. Lo boni, ngersikin dan ngersikin temenan. Gue temenan gue lo ya, kok janji vacuum cleaner orang isa ngersikin kape. Rika ngelamuti pangan darah lo ya. Iya. Ya wis ngomong jajal, bukti ngasih vacuum cleaner Rika layak dituku apa orang. Ala Utin. Utin. Dijamin yung. Wis ngentek buting nang yang siki. Wis stop kontrake nang iki stop kontrake iki ngene. Oh dadi kudu karo listrik we. Kudu karo listrik. Oh anggar kaya gue ya. Wis rek siki ya. Lamu dikabian baik we. Gue ada cemindil wedus, ana telepong, ana segawat dang rong dino dipangan, lamu dipangan. Dilatih ngentek resik. Masalahnya umahnya ngurung ada listrik kek. Umahnya ngurung pasang listrik. Ngurung kompor. Kotar lambenya kek. Kasus jahat. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.